kagahan den ayun bayan adya mairi kabukit tinggi tinggakan adya den sayang untung kabang kini dia batang taranda. Bang, danau singkara untung ko jangi yang layang dari ulung indah bulan adi yang denai tinggalkan denai titipkan mirana minang den datang paninggalan den ayun bayan adya mairi kabukit tinggi tinggakan adya den sayang untung tabang kini dia batang taranda. Bang, danau singkara untung ko jangi yang layang dari ulung indah bulan adi yang denai tinggalkan denai titipkan mirana minang den datang siang berlawan hati ko luko, pautan hati nang dengaro kang bisu akan jadi anak dah.